Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Al-Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullah Ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari membahas Ad-Darsu Al-Thamin. Ya, kita sudah selesai dari membahas pelajaran yang kedelapan. Naam. Dan pada hari ini biiznillah kita akan lanjut membahas membahas pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang ke-9. Ya. Pelajaran yang ke-9, Ad-Darsu Tasi'. Ya, ad-dars tasi'. Nah, di pelajaran ini, ya, kita akan membacakan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di awal pelajaran. Nah, coba dibaca, kemudian kita coba untuk mentranslate. Iqra. Man hadzal rajulu? Naam. Man hadzal rajulu? Apa artinya? Siapa pemuda ini? Naam. Siapa lelaki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Ya, huwa Abbasun. Apa artinya huwa Abbasun? Dia adalah Abbas. Naam, dia adalah Abbas. Siapa lagi ini? Dia adalah Abbas. Ya. Kemudian berikutnya Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Ya, Abbasun tajirun. Apa artinya Abbasun tajirun? Abbas seorang pedagang. Abbas adalah seorang pedagang. Ya, Abbas adalah seorang pedagang. Berikutnya Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Apa artinya? Abbas pedagang kaya. Naam. Abbas adalah pedagang yang kaya raya. Abbas adalah pedagang yang kaya raya. Berikutnya Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Ya, Hamidun mudarrisun. Ya, Hamidun mudarrisun. Apa artinya Hamidun mudarrisun? Hamid adalah seorang guru. Naam, Hamid adalah seorang guru. Seorang guru. Ya, Hamid adalah seorang guru. Naam. Berikutnya Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya, Hamidun mudarrisun jadidun. Apa artinya Hamidun mudarrisun jadidun? Hamid adalah seorang guru yang baru. Naam, Hamid adalah seorang guru yang baru. Hamid adalah guru yang baru. Naam. Berikutnya Ma hadza? Ma hadza? Ya, ma hadza? Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ya, apa ini? Naam. Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Apa artinya? Ini apel. Ini adalah apel. Ya, ini adalah apel. Apel. Ya, ini adalah apel. Berikutnya. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Naam. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Apa artinya? Apel itu enak. Hmm? Buah. Apel adalah buah yang lezat. Naam. Apel adalah buah yang lezat. Fakihah artinya buah, ladzidza lezat. Jadi at-tufah apel adalah buah yang yang lezat. Berikutnya. Ma dzalika? Ma dzalika? Ma dzalika apa artinya? Apa itu? Apa itu? Ya. Apa itu? Ya. Jawabnya dzalika usfurun. Naam, dzalika usfurun. Ya, dzalika usfurun. Apa maknanya? Itu burung pipit. Naam, itu adalah burung burung pipit. Ya, itu adalah burung burung pipit. Berikutnya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam, al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Apa artinya? Burung pipit itu adalah burung kecil. Ya, burung pipit adalah burung yang yang kecil. Ya, burung pipit adalah burung yang kecil. Yang kecil. Berikutnya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa maknanya al-arabiyyatu lughatun sahlatun? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, ini apa? Ya, memang betul. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya, bahasa Arab itu mudah, cuman kitanya aja yang kurang berusaha. Ya, kalau kita mau berusaha, ya insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Cuman apakah kita sudah berusaha? Apakah apakah belum? Itu pertanyaannya yang harus kita munculkan dari diri kita. Apakah kita sudah berusaha ataukah belum? Ya, kenapa kita merasa bahasa Arab itu susah? Loh, kok bahasa Arab itu rumit? Ya. Kenapa sampai seperti itu? Ya, karena tadi belum ada usaha dari kita. Ya, kalau kita usaha, ya kita kerahkan apa yang bisa kita kerahkan untuk bisa memahami bahasa Arab, insyaallah taala akan mudah. Naam. Berikutnya dibaca al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya, al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Apa maknanya? Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang bahasa yang indah. Oleh karenanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an Arabiyyan, berbahasa Arab. Ya. Berikutnya, Ammarun talibun mustahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Naam, Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu, ya, ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Apa artinya? Ammar adalah siswa yang mujtahidun, yang rajin. Dan Mahmud adalah siswa yang malas. Ya, Ammar adalah pelajar yang mujtahid, yang rajin. Wa Mahmud, dan Mahmud adalah pelajar yang malas. Ya, jadi ada pelajar yang rajin, ada pelajar yang malas. Kenapa enggak bisa? Karena malas. Kenapa bisa? Ya, karena mujtahid, karena bersungguh-sungguh. Ya, kan seperti itu ya. Berikutnya, man anta? Man anta? Man anta apa artinya? Siapa kamu? Siapa engkau? Ya. Ana talibun. Ana talibun. Ya, ana talibun apa artinya? Saya pelajar. Saya pelajar. Siapa engkau? Saya adalah pelajar. Berikutnya, anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun apa artinya? Apakah kamu pelajar yang baru? Ya, apakah engkau pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Ya, naam, ana talibun jadidun apa artinya? Iya, saya adalah pelajar yang baru. Iya, saya adalah pelajar yang baru. Ya, saya adalah pelajar yang baru. Naam, ini yang kita bisa bacakan di awal pelajaran yang ke-9. Ya, sebelum kita masuk ke at-tamrin, sebelum kita masuk ke latihan, maka kita akan membahas al-fawaid, faedah yang ada di pelajaran ke-9 di sini. Apa yang akan kita bahas di sini? Ya, yaitu tentang susunan kata na'at man'ut. Susunan dari na'at man'ut atau diistilahkan dengan sifat mausuf. Ya, na'am. Jadi yang kita bahas di pelajaran ini yaitu na'at na'tun wa man'utun. Na'at dan man'ut. Ya, na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf. Ya, na'at dan man'ut atau diistilahkan dengan sifat dan mausuf. Sifat dan yang disifatkan. Sifat dan yang disifatkan. Ini yang akan kita bahas di pelajaran kali ini. Ya, na'am. Contohnya pada kalimat-kalimat yang tadi kita bacakan, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Kalimat Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya. Fokus ke kata Abbas tajirun ghaniyun. Ya. Kita ingin membahas sedikit tentang kalimat ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu di awal, kata yang terletak di awal jumlah. Khobar merupakan penjelas dari mubtada. Maka pertanyaannya, di sini mana mubtadanya? Abbas sebagai mubtada. Abbas sebagai mubtada. Sudah ada mubtada, berarti kurang apa? Khobar yang belum. Khobar yang belum. Mana khobarnya? Tajirun. Tajirun sebagai khobar. Khobar. Ya, tajirun sebagai khobar. Ah, di samping dia sebagai khobar, tajir ini juga ya. Ya. Di sini sebagai khobar, dia juga sebagai man'ut yang disifatkan. Ya, dia sebagai man'ut yang disifatkan. Karena kenapa? Karena setelahnya di sini ada yang namanya na'at atau ada yang namanya sifat. Ghaniyun ini merupakan sifat. Na'at. Sifat dari mana? Sifat dari tajir. Ya, sifat dari tajir. Yakni apa? Yakni Abbas adalah pedagang yang kaya raya. Adalah pedagang yang kaya raya. Jadi pedagang itu disifatkan dengan kaya. Kan ada pedagang yang miskin, ada pedagang yang pertengahan. Nah, di sini dikasih sifat ghaniyun untuk menjelaskan bahwasanya Abbas ini adalah pedagang yang kaya. Ya, pedagang yang kaya. Jadi apa? Ghaniyun ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan na'at atau sifat. Ah, sifat ini pasangannya man'ut. Sifat tentu ada yang disifatkan. Mana yang disifatkan? Tajir. Tajir ini sebagai man'ut atau sebagai yang disifatkan. Jadi ada na'at, ada man'ut. Na'atnya ghaniyun, man'utnya tajir. Ghaniyun sebagai sifat, tajir sebagai yang disifati. Sifat atau diistilahkan dengan na'at, yang disifati atau diistilahkan dengan man'ut. Ya. Jadi kalau kita lihat kalimat ini, ada mubtada, ada khobar. Susunan mubtada khobar kan, cuman pada khobar di sini ada juga susunan na'at man'ut. Ada na'at, ada sifat, ada yang disifatkan. Artikannya gimana? Kalau na'at biasanya kita artikan pakai yang. Ya, kalau kita mengartikan na'at biasanya ditengahi dengan yang. Abbas adalah pedagang yang kaya raya. Abbas adalah pedagang yang miskin. Abbas adalah dokter yang tinggi. Abbas adalah dokter yang rajin. Abbas adalah dokter yang malas. Abbas adalah pelajar yang rajin. Abbas adalah pelajar yang malas. Nah, di situ bisa kita kasih sifat. Ya, sifat dan mausuf. Jadi tajirun ghaniyun ini merupakan sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Ghaniyun sebagai na'at, tajir sebagai man'ut. Na'at istilah lainnya sifat, man'ut istilah lainnya mausuf. Sifat yang disifat dan yang disifati. Ah, sekarang yang kita perlu pahami di sini, apa saja ketentuan-ketentuan yang ada pada sifat dan mausuf, atau apa saja kesamaan yang harus ada pada sifat dan mausuf. Ini akan kita bahas. Sekarang kita ambil contoh lain. Atau kita sebutkan dulu ketentuan-ketentuannya ya. Na'at dan man'ut itu harus sama pada beberapa perkara. Ya. Yang pertama, na'at dan man'ut itu harus sama dari sisi adat. Al-adad. Yang kedua, na'at dan man'ut harus sama dari sisi an-naw'. Yang ketiga, na'at dan man'ut harus sama dari sisi ta'rif dan tankir. Dan yang keempat, na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rab. Ini empat ketentuan yang harus ada atau yang harus sama pada na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut harus sama dari sisi ini. Sifat dan mausuf, sifat dan yang disifatkan itu harus sama dari sisi empat perkara ini. Yang pertama harus sama-sama adatnya. Apa adatnya ini? Adat atau kita artikan bilangan. Dari sisi bilangan, na'at dan man'ut harus sama. Maksudnya apa? Ketika na'atnya berbentuk mufrad, maka sifatnya man'utnya juga ketika man'utnya berbentuk mufrad, maka na'atnya juga berbentuk mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika man'utnya nau, ini artinya jenis, berbentuk jenis laki-laki atau jenis perempuan, atau dalam istilahnya berbentuk muzakar ataukah muannats. Ya, kita sudah sebutkan apa istilah dari muzakar dan muannats di pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi apa? Man'ut dan na'at. Na'at itu harus sesuai dengan man'ut dari sisi nau. Kalau man'utnya muzakar, maka na'atnya juga kita jadikan muzakar. Kalau man'utnya muannats, maka na'atnya juga kita jadikan muannats. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, na'at dan man'ut harus sama dari sisi at-ta'rif dan tankir. Apa ini ta'rif dan tankir? Maksudnya ma'rifah dan nakirah. Kata yang sudah jelas dan yang belum jelas. Ma'rifah itu yang sudah jelas, nakirah itu yang belum jelas. Ya, ma'rifah itu sudah khusus, nakirah belum khusus. Ya, jadi kalau macam man'utnya ta'rif ma'rifah, maka na'atnya juga kita jadikan berbentuk ma'rifah. Ketika man'utnya at-tankir berbentuk nakirah, maka na'atnya kita juga jadikan berbentuk nakirah. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, na'at dan man'ut harus sama dari sisi al-i'rab. I'rabnya ini maksudnya apa? Kita lihat dari sisi harokatnya. Kalau harokat dari man'ut doma, maka na'atnya juga kita jadikan berharokat doma. Kalau man'utnya berharokat fathah, na'atnya juga kita kasih berharokat fathah. Dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Lihat perkataan hamidun mudarrisun jadidun. Lihat. Hamidun. Mudarrisun. Jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Hamid adalah guru yang baru. Guru yang baru. Hamid adalah guru yang baru. Pertanyaannya, mana naat man'ut di sini? Mana naat, mana man'utnya? Man'ut mudarrisun jadidun. Man'ut mudarris, naatnya jadidun. Jadidun. Jadi ini sebagai man'ut, jadi sebagai naatnya. Ini naat, ini man'ut. Jadi sebagai naat sifatnya, mudarris sebagai man'ut, man'utnya. Hamid adalah guru yang baru. Kalau kita artikan kan seperti tadi, pakai ditengahi dengan yang antara naat dan man'ut, kita kasih tengahi yang untuk memberikan makna sifat di situ. Ya, Hamid adalah guru yang yang baru. Berarti jadid sebagai naat, mudaris sebagai man'utnya. Kita lihat apakah naat dan man'ut di sini sama dari sisi empat perkara ini. Sama. Kita coba cocokkan. Bukan cocokologi ya, kita cocokkan ya. Nah, apakah sama antara naat dan man'ut dari empat perkara ini ya? Yang pertama dari sisi adat. Yang pertama dari sisi adat. Adat. Ya, kita lihat mudaris mufrad atau bukan? Mufrad. Mudaris ini kata yang mufrad. Ya, kata yang tunggal. Karena bahasa Arab ada kata yang tunggal, ada kata yang musanna, ada kata yang jama. Yang jama. Nah, kalau di sini mudaris ini merupakan kata yang tunggal, mufrad. Kalau mufrad itu satu, musanna dua, jama tiga ke atas. Nah, mudaris ini kata yang mufrad. Satu orang guru. Nah, man'utnya sudah mufrad. Jadi ini mufrad atau bukan? Mufrad. Berarti sama. Mudaris mufrad, jadi juga mufrad. Berarti sama dari sisi adat. Dari sisi adatnya sama. Itu yang pertama. Kita lihat dari sisi yang kedua, dari sisi an-nau, jenisnya. Ya, apa tadi nau? Jenis apa namanya? Kelamin. Laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas. Muzakkar atau muannas. Mudaris ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Tidak ada tamar butonya. Jadi muzakkar atau muannas? Muzakkar. Tidak ada tamar butonya. Berarti sama-sama muzakkar. Berarti dari sisi nau'nya sama. Ya, dari sisi nau'nya sama. Yang kedua sama. Kita lihat sisi yang ketiga, at-ta'rif dan tankir. Ma'rifah dan nakirah. Mudaris ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Mudaris ini nakirah. Jadi nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Berarti sama-sama nakirah. Berarti dari sisi ta'rif dan tankir sama. Ini sama dari sisi at-tankir. Ya, karena kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Kalau man'utnya ta'rif, ma'rifah, maka na'atnya juga kita harus datangkan berbentuk ma'rifah. Ini sama-sama nakirah. Berarti sama yang ketiga. Yang keempat dari sisi i'rab. I'rab kalau istilah gampangnya harokatnya. Ya, i'rab itu lebih luas ya, teman. Di sini karena kita di awal-awal maka cukup kita sebutkan harokat saja. Al-i'rab harokatnya sama-sama doma. Sama-sama doma ya. Man'utnya harokatnya doma. Na'atnya jumat doma. Hamid mudarrisun jadi jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Di sini doma, di sini juga doma. Berarti i'rabnya sama. Ya, berarti i'rabnya sama. Berarti apa? Na'at dan man'ut ini sesuai dari empat perkara ini. Berarti kalimat ini bisa kita katakan sebagai man'ut, mudhari sebagai man'ut, jadidnya sebagai na'at. Kalau kita dapati ada dua kata yang dia itu sinkron, ada empat perkara ini yang sama, maka kita bisa apa namanya simpulkan bahwasanya dua kata tersebut adalah susunan naat man'ut, sifat dan mausuf. Ya, sifat dan mausuf. Insyaallah dipahami ya? Ya. Ya, jadi ini adalah beberapa perkara atau beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-9. Jadi pelajaran ke-9 sini yang kita bahas yaitu apa? Susunan na'at dan man'ut. Na'at itu istilahnya sifat, man'ut itu sebagai kata yang disifati. Na'at sebagai sifatnya, man'ut sebagai yang disifat. Jadi ada sifat, ada kata yang disifat, ada kata yang disifati. Contohnya di sini Hamidun mudarisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Hamid adalah guru yang baru. Di sini susunannya ada susunan na'at dan man'ut. Mana? Mudarisun jadidun. Mudarisun sebagai man'ut, jadidun sebagai na'at. Ha, kemudian na'at man'ut harus sesuai dari 4 perkara ini. Harus sama-sama bilangannya. Kalau satu mufrad, kalau man'ut mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Harus sama-sama nauknya. Kalau macam man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga muzakkar. Juga harus sama dari si ta'rif dan tankir. Kalau satunya ma'rifah, maka satunya juga ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Kemudian yang terakhir harus sama dari si i'rab harakatnya. Kalau satunya doma, maka satunya juga doma. Kalau man'utnya fathah, maka na'atnya juga fathah. Harus sesuai. Harus sinkron antara na'at dan man'ut pada 4 perkara tersebut. Ya. Ya, jadi ini sedikit faedah yang bisa kita singgung, yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-9. Lihat, ada kalimat juga di situ. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Ya, at-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Apel itu adalah buah yang lezat. Apel itu adalah buah yang lezat. Lihat di kalimat yang tadi kita baru bacakan. Apel adalah buah yang lezat. Mana susunan na'at man'ut di situ? Fakihatun ladzidzatun. Ya, fakihatun ladzidzatun itu adalah susunan na'at man'ut. Mana na'atnya? Fakihatun ladzidzatun. Ladzidzatun di situ sebagai na'atnya. Fakihatun sebagai apa? Fakihatun sebagai man'ut, man'utnya. Ya, jadi ladzidza sebagai na'at, fakihatun sebagai man'utnya. Ah, na'at dan man'ut di sini sesuai. Ya, sesuai dari 4 perkara yang tadi kita sebutkan. Ya, yang pertama, fakihah itu merupakan kata yang tunggal. Kan? Ladzidza juga kata yang tunggal. Yang kedua, fakihah ini merupakan kata yang mu'annas, ada tamarbutoknya kan? Ladzidzah itu juga kata yang mu'annas, ada tamarbutoknya. Yang ketiga, fakihah itu merupakan kata yang nakirah, tidak ada alif lamnya kan? Ladzidzah juga sama merupakan kata yang nakirah, tidak ada alif lamnya. Dan yang terakhir, fakihah itu berharokat doma, ladzidzah itu juga berharokat doma. Berarti apa? Sesuai 4 perkara tersebut. Dari sisi adat, dari sisi nau, dari sisi ta'rif dan tankir, dan dari sisi i'rab atau harokatnya sesuai. Ya, begitu pula kata-kata yang lain seperti al-usfuru ta'irun sogirun. Ya, begitu pula kalimat al-arabiyatu lugatun sahlatun, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, begitu pula al-arabiyatu lugatun jamilatun. Ya, sama, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah pelajar yang rajin. Nah, itu juga sama, ada susunan dan man'ut di situ. Ya, begitu pula mahmudun talibun kaslan, ada juga susunan na'at man'ut. Begitu pula yang terakhir, kalimat yang terakhir, ana talibun jadidun. Aku adalah pelajar yang baru. Aku adalah pelajar yang baru. Talibun sebagai man'utnya, jadidun sebagai na'atnya. Ya. Walhamdulillah. Ya, ini beberapa fawaid yang bisa kita sebutkan, yang bisa kita jelaskan di pelajaran yang ke-9 di sini. Semoga apa yang tadi kita jelaskan bisa difahami, bisa diambil manfaat darinya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.